Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada karya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, yaitu dengan judul Talkhis Fiqhil Faraid, ringkasan fikih faraid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang aqsamul qarabah bi'tibari jihatihim, jenis-jenis qarabah. Telah kita sebutkan bahwa jenis-jenis qarabah itu ada tiga macam. Yang pertama usulun, yang kedua furu'un, yang ketiga hawashi. Usul adalah barakallahu fikum ke atas. Naam. Yaitu mayit bercabang darinya. Seperti bapak dan ibu. Nah, seperti bapak dan ibu. Wa in alau, dan terus ke atas sampai ke nenek, ke kakek, ke buyut. Kalau seandainya masih hidup, mereka berhak untuk mendapatkan warisan baik dengan cara farad, dengan sistem farad, atau dengan sistem taksib. Dan juga sudah kita sebutkan bahwa dari golongan al-usul ini tidak semuanya mendapatkan warisan. Naam, ada dua macam atau dua golongan yang dikategorikan oleh Asy-Syaikh bahwa dari kalangan usul tersebut tidak bisa mewarisi, tidak bisa mewarisi harta dari barakallahu fikum keturunannya. Yang pertama adalah setiap laki-laki yang terhalang oleh perempuan, seperti kakek dari ibu, mithlu abil seperti kakek dari ibu, kakek dari ibu. Posisinya terhalang oleh seorang wanita, yaitu ibu dari al-mayyit. Sudah kita jelaskan. Naam. Yang kedua, kullu unsa adlat bidhakarin. Setiap wanita yang terpisah dengan laki-laki. Hala bainahu wa bainal mayyit unsa mislu ummi abil Setiap wanita yang terpisah dengan laki-laki, yang mana laki-laki pemisah tersebut, posisi dia antara mayit terhalang oleh seorang wanita. Seperti ummi abil Nah, ummi abil yaitu ibunya al-mayit ini punya kakek dari ibu. Punya kakek dari ibu. Nah, barakallahu fikum. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Wa hadza sinfani min dzawil arham. Dua jenis ini nam disebutkan atau dikategorikan sebagai dzawul arham, dzawil arham. Nam. Dari kalangan dzawil arham. Kerabat. Nam, kerabat yang tidak mendapatkan jatah warisan baik secara farad atau secara taksib. Nah, disebut dengan zawul arham. Zawil arham. Nah, saya ulangi. Nah, kerabat yang tidak mendapatkan warisan diistilahkan di dalam pembahasan faraid ini dengan istilah zaul arham. Nah, zaul arham. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Nah, mereka akan mendapatkan warisan ketika tidak adanya ahli waris dari kalangan farad atau dari kalangan ta'sib. Nah, mereka hanya bisa mewarisi zaurham ini hanya bisa mewarisi apabila tidak ada ahli waris dalam dari kalangan al-farad atau at-ta'sib. Nah, al-farad dan ta'sib. Al-farad itu, saya ulangi lagi, al-farad itu adalah barakallahu fikum, orang-orang yang mewarisi harta al-mayyit yang mana jatah dia sudah ditentukan takarannya, sudah ditentukan besarnya, setengah, sepertiga, seperempat. Ini ashabul farad. Adapun ashabut ta'sib dari kalangan asobah, mereka hanya mendapatkan sisa. Nah, pembagian mereka belakangan setelah ashabul farad mendapatkan bagiannya masing-masing. Berikutnya, jenis yang kedua dari al-qarabah adalah al-furu'. Nah, al-furu' ini ke bawah. Kalau yang tadi al-usul ke atas. Nah, bapak, ini usul bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, ini usul. Nah, kita berasal darinya. Al-asl, asal. Nah, kita berasal dari mereka. Al-furu', furu' ini cabang. Nah, cabang itu ke bawah. Nah, bercabang. Yakni keturunan. Yakni keturunan kita. Man tafarra'u minal mayyiti kal auladi. Orang-orang yang bercabang dari al-mayyit seperti anak-anak, seperti putra-putrinya. Nah, wa kulluhum warithuna bil fardi aw at-ta'sib illa man adla bi unsa. Semua mereka, nam al-aulad, putra-putri kita, mereka akan mewarisi dengan sistem al-farad atau dengan sistem at-ta'sib. Nah, tergantung keadaan nanti. Siapa yang tersisa dari kalangan barakallahu fikum, dari kalangan ahli warisnya. Itu menentukan apakah dia mendapatkan dengan sistem al-farad atau dengan sistem at-ta'sib. Tergantung siapa saja yang tersisa dari ahli warisnya. Jadi, setiap orang yang bercabang dari al-mayyit seperti anak-anak, mereka mewarisi, mendapatkan warisan baik dengan sistem al-farad atau dengan sistem apa? At-ta'sib. Illa man adla bi unsa. Nah, kecuali apabila terhalang, posisinya terhalang dengan wanita. Nah, lagi-lagi, apabila dihalangi, nah, silsilahnya dihalangi oleh seorang wanita, dipisah oleh seorang wanita, maka dia tidak mendapatkan warisan. Nah, saya gambarkan. Al-mayyit. Mayyit. Punya anak. Ibnun. Ini termasuk ahli waris. Dan kalau seandainya dia punya anak lagi, cucu dari mayit, iya, ini juga sebagai ahli waris. Dan terus ke bawah. Nah, ibnun. Nah, dia punya cucu, terus cucunya punya anak, cicitnya. Terus ke bawah kalau seandainya nah, usianya panjang. Nah, barakallahu fikum, maka mereka akan mendapatkan warisan. Begitu juga al-mayyit punya bintun. Nah, al-mayyit punya bintun, punya anak perempuan, maka dia juga mendapatkan ahli waris, tapi nam hanya sampai di sini. Enggak boleh turun, enggak bisa turun. Nah, tidak bisa turun. Sebagaimana yang disebutkan di sini, illa man adla bi unsa, kecuali yang terpisah dengan seorang wanita. Contoh, ibnul binti, putra dari anak perempuan. Putra dari anak perempuan, wa bintul binti, atau putri. Naam, dari anak perempuan. Famin dawil arham. Nah, seperti putra dari anak perempuan atau putri dari anak perempuan, maka mereka tergolong dari dawil arham. Siapa itu dawil arham? Nah, masih ada hubungan rahim, tapi mereka tidak mendapatkan warisan. Diistilahkan dalam ilmu faridah, ilmu faraid, dengan apa? Dawil arham. Nah, kalau diartikan apa? Nah, zau itu orang yang memiliki, pemilik. Nah, Zulqarnain, pemilik dua tanduk. Zumalin, pemilik harta. Nah, barakallahu fikum. Zunnadzara, pemilik kacamata. Nah, zawil arham maksudnya, yaitu orang-orang yang masih memiliki kekerabatan, tapi tidak nam dapat mewarisi, tidak bisa mewarisi harta dari yang ditinggalkan oleh kerabatnya, diistilahkan dengan zawul arham. Nah, maka anak dari putri, nah, mayit, nah, mayit punya anak perempuan. Punya anak perempuan, mayit yang meninggal punya anak perempuan. Abu Ihsan, anak perempuannya mewarisi, mendapatkan warisan? Dapat. Nah, dapat. Terus bin ini punya anak laki-laki ataupun anak perempuan? Nah, punya anak laki-laki, ibnun, dan juga punya anak perempuan. Barakallahu fikum. Maka ini tidak bisa mendapatkan warisan. Nah, kenapa? Sebabnya apa? Terhalang oleh silsilahnya, terhalang oleh seorang wanita. Nah, yaitu ibunya. Dia tidak bisa mewarisi harta dari kakek. Nah, dari kakeknya, dari jalur ibunya. Mafhum? Mudah insyaallah ya. Berikutnya, yang ketiga, berarti ini ibnul binti dan bintul binti, putra dari anak perempuan, putri dari anak perempuan, dikategorikan sebagai apa? Zawul arham. Mendapatkan, tidak mendapatkan warisan, tidak mendapatkan warisan. Tapi, mereka akan mendapatkan warisan. Mereka akan mendapatkan warisan apabila ahli waris dari kalangan ahlul furud, dari kalangan al-asabah, apabila dari kalangan ini, dua jenis ini tidak ada. Baru setelah itu mereka mendapatkan warisan. Nah, dan juga mereka berhak untuk mendapatkan wasiat. Mereka juga berhak untuk mendapatkan wasiat, dan bahkan dianjurkan. Naam, wa ulul arhami ba'duhum aula, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, naam, di dalam surat Al-Anfal, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah, dan orang-orang yang memiliki hubungan rahim itu sebagian mereka lebih berhak atas sebagian yang lainnya. Nah, maksudnya mereka lebih berhak untuk mendapatkan wasiat sebagaimana yang disebutkan di dalam kitabullah. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya yang ketiga adalah al-hawashi. Al-hawashi. Al-hawashi ini cabang ke samping. Tadi sudah kita bahas ke atas al-asl, asal muasal kita, silsilah kita ke atas. Kemudian al-furu', silsilah kita ke bawah. Nah, sekarang al-hawashi, ke samping. Nah, man tafarra'u min usulil mayyit, yang bercabang dari atasnya mayyit, yang bercabang dari nam atas mayyit, dari asalnya mayyit, yakni yang bercabang dari bapak kita. Nah, posisinya bercabang dari bapaknya al-mayyit. Nah, seperti kal ikhwa. Nah, kal ikhwa, saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Wal a'mam, paman-paman dari bapak. Nah, saudara laki-laki dari bapak kita. Nah, wa kulluhum warithuna bil fard aw at-ta'sib, mereka mendapatkan warisan dengan sistem al-fard atau sistem at-ta'sib, tergantung keadaan ketika al-mayyit itu meninggal. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang mendapatkan warisan adalah contohnya apa? Kal ikhwah, seperti saudara laki-laki. Ya, saudara laki-laki. Mereka bercabang dari na'am al-mayyit. Na'am, abun. Punya bapak. Bapak ini punya anak juga selain al-mayyit. Nah, ibnun, dan juga punya anak yang lain, bintun, ibnun, dan juga bintun. Nah, barakallahu fikum. Nah, mayyit, ibnun, berarti ini bagi al-mayyit apa? Saudara laki-laki. Ini saudara perempuan. Nah, ini mereka akan mendapatkan warisan. Mereka akan mendapatkan warisan. Kemudian si bapak punya saudara. Nah, kita sebut sebagai apa? Ammun. Ammun, paman. Paman dari pihak bapak. Beda kalau paman dari pihak ibu enggak dapat. Nah, paman dari pihak bapak mendapatkan warisan. Adapun dari pihak ibu, mereka tidak mendapatkan warisan. Naam, al-hawashi. Dan juga dari kalangan al-hawashi adalah ponakan-ponakan dari saudara laki-laki kita. Ponakan-ponakan dari saudara laki kita. Nah, ponakan-ponakan dari saudara laki-laki kita. Nah, ini juga dari kalangan al-hawashi yang mendapatkan warisan. Nah, al-mayyit punya saudara. Nah, al-mayyit punya saudara. Nah, ini saudaranya. Kemudian dia punya anak. Nah, maka juga mewarisi dari mayit. Nah, akan ada pembahasan masing-masing dari pihak tersebut kapan mereka bisa mewarisi. Dan bahkan dari pihak-pihak tersebut nanti mereka tidak bisa mendapatkan warisan. Nah, tergantung keadaannya. Barakallahu fikum. Dan juga saudara seibu dari ayah. Saudara ayah seibu. Barakallahu fikum. Saya ulangi, al-ikhwah minal Nah, saudara seibu dari mayit, saudara seibu dari mayit. Mayit punya saudara, saudara tiri. Mayit punya saudara tiri seibu, beda ayah. Nah, barakallahu fikum, mereka juga mendapatkan warisan. Nah, dari al-mayit. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, wa kulluhum warithuna bil fard aw at-ta'sib siwa sinfaini. Mereka akan mendapatkan warisan dengan sistem al-fard atau at-ta'sib kecuali dua golongan. Nah, kecuali dua golongan. Seperti kullu dhakarin adla bi unsa siwa al ikhwati minal setiap laki-laki yang terhalangi, yang terpisah silsilahnya dengan wanita selain dari saudara seibu. Nah, tadi kita katakan saudara seibu mendapatkan warisan walaupun silsilah atau penghubung dia dengan si mayit itu adalah seorang wanita, yaitu ibunya. Naam. Ibunya. Naam. Tapi dikarenakan ini saudara, naam, saudara, mereka mendapatkan. Adapun yang lainnya yang terpisah, naam, dengan seorang wanita seperti ibnul ukhti. Putri dari saudari al-mayyit. Al-mayyit punya saudara perempuan. Saudara perempuannya ini punya anak. Nah, baik laki-laki ataupun perempuan, maka tidak bisa mendapatkan warisan. Wabnul akh minal Wabnul akh minal Saudara, putra dari saudara seibunya. Nah, putra saudara seibunya. Jadi, al-mayyit punya ibu. Al-mayyit punya Nah, kemudian ibu ini punya anak, punya anak, barakallahu fikum, punya anak. Ini dihalangi oleh silsilahnya terpisah oleh apa? Seorang wanita, Tapi ini tetap mendapatkan warisan. Tapi anak-anaknya, anak-anak dari ini tidak mendapatkan warisan. Dia punya anak ibnun ataupun bintun, barakallahu fikum, ini tidak dapat mewarisi dari sini. Mafhum? Wal'am li ummin. Wal'am li ummin. Dan paman dari jalur ibu. Jadi bapaknya punya saudara tiri seibu. Nah, al-mayyit punya bapak. Al-mayyit punya bapak. Kemudian bapaknya ini punya saudara tiri, saudara seibu. Nah, beda ayah. Nah, kita sebut dengan apa? Al-am. Mereka tidak mendapatkan warisan. Nah, wal khal, paman dari ibu, maksudnya saudara laki-laki ibu kita. Naam, tidak mendapatkan warisan. Paman dari jalur ibu, saudara laki-laki dari ibu kita tidak mendapatkan warisan. Naam. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Laki-laki yang baru saja kita sebutkan tadi, baik itu putra dari saudari kita, anak dari saudara seibu kita, atau paman, nam, saudara laki-laki dari saudara seibu, saudara laki-laki seibu dari ayah kita, wal khal, saudara laki-laki dari ibu. Nah, saudara laki-laki dari ibu, nama-nama yang kita sebutkan tadi, mereka tidak mendapatkan warisan dari al-mayyit. Nah, yang kedua, jami'ul inati siwal akhwati mithlu bintil akh wal amah wa bintul am wal khalah. Seluruh wanita, nam, selain dari saudara, nam, selain dari saudari-saudarinya, nam, seluruh wanita, ini dari kalangan al-hawashi, nam, seluruh wanita tidak mendapatkan warisan selain dari saudari-saudari langsung. Nah, contoh bintul akh, putri dari saudara kita, putri dari saudara kita tidak mendapatkan warisan. Wal amah. Nah, saya gambarkan ya, biar tergambarkan. Ini kita masih pembahasan apa? Al-Hawashi. Nah, Al-Hawashi ini cabangnya kemana? Ke samping. Al-Hawashi. Tadi kita sebutkan laki-laki yang tidak mendapatkan warisan dari kalangan Al-Hawashi. Siapa saja itu laki-lakinya? Nam, putra dari saudari kita, putra dari saudara seibu kita, paman, nah, paman atau saudara laki-laki seibu dari ayah kita, nah, wal khal, dan saudara laki-laki dari ibu, tidak mendapatkan warisan. Nah, sekarang al-hawasi dari perempuan, nah, al-hawasi dari perempuan. Seluruh wanita dari kalangan al-hawashi tidak mendapatkan warisan kecuali saudari-saudari. Nah, saudara perempuan. Mayyit punya saudara perempuan. Ukhtun. Nah, ukhtun. Mewarisi? Nah, mewarisi atau tidak? Mewarisi. Nah, barakallahu fikum. Akan tetapi apabila kemudian wanita yang tidak mendapatkan warisan dari kalangan al-hawashi adalah bintul akh, mayit punya akh, punya saudara laki-laki, mewarisi atau tidak? Mewarisi. Akan tetapi apabila al-akh ini, saudara laki-laki ini punya anak perempuan, tidak mendapatkan warisan. Tapi kalau al-akh ini punya saudara laki-laki, mewarisi atau tidak? Punya anak laki-laki, mewarisi atau tidak? Mewarisi, karena tidak terhalang oleh perempuan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wal amah. Nah, mayit punya bapak, abun. Mayit punya bapak, abun. Nah, kemudian abun ini punya ukhtun. Apa arti ukhtun? Saudara perempuan. Bapak punya saudara perempuan. Nah, mewarisi atau tidak? Nah, tidak mewarisi. Ini saudara perempuan dari bapak ini disebut dengan apa? Ammatun. Wabintul am wal khalah. Nah, wabintul am wal khalah. Nah, Abun ini punya saudara akhun, saudara laki-laki. Kalau ini mendapatkan warisan. Tapi ketika nam barakallahu fikum, ini apa? Amun ya. Paman dari bapak. Ketika ini punya anak perempuan bintun, nah berarti hubungannya dengan mayit apa ini? Sepupu. Iya, sepupu perempuan. Ini tidak mendapatkan warisan dari al-mayyit. Naam. Wa bintul am wal khalah. Wal khalah mayyit punya ibu ummun. Ummun ini punya barakallahu fikum ukhtun. Ukhtun. Nah, ini disebut dengan apa? Al-khalatu. Mendapatkan warisan dari mayit? Nah, tidak. Nah, al-khalah tidak mendapatkan warisan. Tapi kalau ummun ini punya saudara laki-laki, akhun. Naam. Akhun. Dinamakan dengan apa? Ini ashabur Rasulullah harus paham ini. Apa? Khal. Saudara laki-laki dari ibu. Naam. Mendapatkan warisan. Naam, Abu Aga, akhun ini dapat warisan atau tidak? Hah? Baik sekali antum. Enggak dapat. Nah, kenapa tidak dapat Abu Hambali? Ah? Terhalangi oleh perempuan. Ini silsilahnya terhalang sama perempuan. Nah, paham? Wahada sinfani min dawil arham. Wahada sinfani min dawil arham. Jadi, barakallahu fikum. Dari sini kita pahami, nah, pokoknya kalau silsilah apabila terhalangi oleh perempuan maka tidak mendapatkan warisan. Tidak mendapatkan warisan kecuali satu. Nah, kecuali satu. Apa itu? Saudara seibu. Saudara seibu. Saudara seibu. Kita punya saudara seibu. Nah, itu dia berhak untuk mendapatkan warisan. Akan tetapi keturunan dari saudara ini tidak mendapatkan warisan dari al-mayyit. Naam. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum ila huna darsuna wa sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.